وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Ahkamil Janaiz karya Syekhul Allamah Al-Fauzan hafizahullah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang taghsilul mayyit, tata cara pemandian mayyit atau jenazah. Yang kemudian kita masuk pada fasal yang ketiga, yaitu takfinul mayyit, tata cara pengkafanan si mayyit. Naam. Dan dalam hal ini para ulama telah sepakat tentang wajibnya untuk takfinul mayyit, wajibnya mengkafani si mayyit, dan hukumnya fardu kifayah sebagaimana memandikan si mayyit. Dan ini berlaku umum ya untuk seluruh jenazah, baik laki-laki ataupun sobi, anak kecil ya yang telah sempurna penciptaannya. Demikian juga berlaku ketika jenazah atau si mayit seorang wanita, al-mar'ah. Terjadi khilaf apabila si mayit adalah asy-syahid, ya, meninggal pada peperangan, medan jihad, fi sabilillah. Terjadi khilaf apakah disyariatkan untuk dikafani ataukah tidak. Sebagian menyebutkan bahwa la yukfan, ya, tidak disyariatkan untuk dikafani. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan yukafan, ya, dianjurkan untuk dikafani. Ya, pendapat yang ketiga menyebutkan yajuzul amran. Ya, boleh dua-duanya, terserah. Mau dikafani silahkan, tidak juga silahkan. Wassahihu qaulul awal, yaitu la yukafan, ya, tidak disyaratkan untuk dikafani apabila si mayit adalah asy-syahid, yaitu yang meninggal pada peperangan di medan jihad, di mana ini yang disilahkan dengan syahidul akhirah, ya, syahidul akhirah, yaitu yang meninggal pada medan jihad. Adapun orang-orang yang meninggal dalam kondisi, ya, diharapkan mendapatkan pahala syahadah, ya, seperti seorang wanita yang meninggal karena proses persalinan, ya, melahirkan, atau seorang yang meninggal karena tertimbun bangunan, ya, atau seorang yang meninggal karena tenggelam, atau seseorang yang meninggal karena dibunuh, ya, ketika berusaha untuk mempertahankan hartanya. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka adalah syahid. Ya, syahid. Namun mereka ini apabila meninggal tetap, ya, diperlakukan seperti jenazah yang lainnya. Ya, dianjurkan untuk dimandikan, demikian juga dikafani, ya, disolati, dan seterusnya. Adapun syahid yang betul-betul syahid, yaitu yang meninggal pada peperangan, maka ada perlakuan yang beda. Ya, tidak disyaratkan untuk dimandikan, ya, demikian pula dikafani. Dibiarkan. Ya, sehingga nanti pada yaumul qiyamah mereka akan bangkit dalam kondisi masih nampak, ya, azar bekas darahnya. Ya, bahwa dia gugur sebagai syahid dalam medan jihad fi sabilillahi azza wajal. Naam. Kata beliau, kita masuk pada ahkamu takfin, ya. Ahkamu takfin, hukum-hukum seputar pengkafanan jenazah. Yang pertama, sifatul kafan, tentang sifat kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit. Yushtaratu ayyakuna satiran, disyaratkan kain tersebut menutupi si mayit. Ini syarat utama. Nah, dianggap satu lembar ya, kain kafan apabila menutupi seluruh tubuh si mayit. Ya, sehingga apabila yang dijual ya, sekarang atau yang ada satu lembarnya enggak cukup ya, baru digunakan satu lembar ternyata baru setengah badan. Ya, enggak sampai menutupi secara menyeluruh, maka belum terhitung satu lembar. Ya, terus gimana solusinya? Ya, boleh disambung. Ya, boleh disambung ya, dengan cara terserah ya, mau dijahit ya, atau bagaimana, yang jelas disyaratkan harus menutupi seluruh tubuh si mayit. Nah, dan dalam hal ini, ikhwah, apakah diwajibkan ya, ketika mengkafani si mayit itu dengan tiga lembar ya, dengan tiga lembar kain kafan, atau tidak disyaratkan? Ada khilaf ya, di kalangan para ulama dalam hal ini. Jumhur para ulama menyebutkan bahwa yang wajib adalah satu lembar ya, kain kafan yang menyelimuti atau menutupi seluruh tubuh si mayit. Ini jumhur ya. Adapun lebih dari itu sunnah hukumnya, mustahab. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa yang wajib adalah dengan tiga lembar kain kafan. Kenapa? Ya, dalil mereka adalah karena dahulu Rasulullah ketika meninggal beliau dikafani dengan tiga lembar kain kafan. Ya, tiga lembar kain kafan. Sehingga kata mereka ini menunjukkan jumlah minimal ya, kain kafan yaitu tiga lembar. Wassahih wahwa rajih insyaallah qaulul jumhur ya, bahwa kadar minimal kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit adalah satu lembar ya, satu lembar. Adapun yang lebihnya, lebih dari itu hukumnya mustahab ya, sunnah. Wallahu alam. Kata beliau disyaratkan kain kafan tersebut itu menutupi seluruh tubuh si mayit. Wa yustahabu ay yakuna abyadha nadhifan, dan disunahkan kainnya berwarna putih. Ini sunnah ya, disunahkan. Oleh karena itu di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah ya, dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, ilbasu min thiyabikumul bayadha ya, fa innaha khairu thiyabikum wa kafinu fiha mautakum ya, hendaklah kalian mengenakan pakaian kalian yang berwarna putih. Kenapa? Karena itu adalah pakaian kalian yang terbaik, warna putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan hendaklah kalian mengkafani ya, orang-orang yang meninggal di antara kalian kaum muslimin dengan kain kafan yang berwarna putih. Sehingga ini menunjukkan bahwa warna kain kafan yang paling afdal adalah putih, meskipun bukan syarat. Artinya kalau misalkan ya, ada si mayit dikafani dengan warna lain ya, tidak mengapa, sah ya. Yang jelas syarat utamanya adalah menutupi tubuh si mayit. Nadhifan, dan disunnahkan bersih ya, kainnya. Sawa'un kana jadidan wa huwa al-afdal aw ghasilan. Baik ya, kain tersebut ya, bersih karena baru, atau sudah pernah dicuci bekas ya. Meskipun yang baru ini afdal ya, yang paling bagus. Nah, kemudian poin yang kedua, miqdarul kafan, ukuran kain kafan. Al-wajibu thawbun yasturu jami'al mayyit. Bahwa yang wajib ya, ukuran kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayyit adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Wal mustahabbu takfinur rajul fi thalathi lafa'if. Dan disunahkan ya, ketika si mayit adalah laki-laki, dikafani dengan 3 lembar. Sunnah hukumnya. Ya. Apabila laki-laki. Wa takfinul mar'ati fi khamsati athwab. Adapun apabila mayitnya adalah wanita, ya, perempuan, maka disunnahkan untuk dikafani dengan 5 lembar kain kafan. Ya. Izar wa khimar wa qamis wa lafai wa lifafatain. Nah, yang pertama izar, ya, untuk pakaian bawahnya. Kemudian yang kedua khimar untuk kerudungnya. Ya, kemudian qamis, qamis yang dikenakan pada tubuhnya. Kemudian 2 lembar kain kafan yang digunakan untuk menutupi seluruh, ya, tubuh si mayit apabila, ya, dia adalah wanita, perempuan. Nah, ayol ikhwah, dalam hal ini seperti yang kita sebutkan bahwa kadar minimal dalam mengkafani si mayit adalah 1 lembar. Ya, 1 lembar. Adapun lebih dari itu hukumnya sunnah. Terjadi khilaf hukum ini, apakah berlaku untuk seluruhnya laki dan perempuan ataukah khusus untuk laki-laki saja? Ya, kemudian ada pun wanita beda. Nah, maka yang zahir wallahu alam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa yang dianjurkan adalah mengkafaninya dengan 3 lembar kain kafan. Ya. Adapun sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa apabila si mayit tersebut adalah wanita, maka disunnahkan untuk dikafani dengan 5 lembar kain kafan. Dengan rincian tadi, ada untuk pakaian bawah, ada untuk badan, ada untuk kerudung, kemudian 2 lembar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Mereka berhujjah dengan hadis, ya. Di antaranya adalah hadis Laila bintu Qaif As-Saqafiyah radhiyallahu taala anhu, ya, pada kisah yang menjelaskan ketika, ya, putri Nabi Zainab dikafani. Sebutkan dalam hadis tersebut bahwa beliau radhiyallahu taala anha dikafani dengan 5 lembar kain kafan dengan rincian tadi. Ada izar untuk bawah, kemudian qamis, ya, bagian pakaiannya, kemudian khimar, kerudung, dan 2 lembar kain kafan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun hadis ini yang zahir wallahu alam, hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Ya. Disebabkan karena dari dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Nuh bin Hakim. Ya, As-Saqafi, dan dia adalah perawi yang majhul, tidak diketahui kondisi dan keadaannya. Nah, sehingga hadis yang menjelaskan tentang adanya perbedaan, ya, atau pengkhususan bahwa apabila si mayit adalah perempuan kemudian dikafani dengan 5 lembar kain kafan, ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah, ya, sehingga tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah, ya, dikafani dengan 7 lembar kain kafan, ya, maka ini juga hadis yang dhaif, bahkan mungkar. Ya, sehingga yang zahir wallahu alam, pendapat jumhur para ulama yang menjelaskan bahwa di sana, ya, tidak ada perbedaan, ya, antara apabila jenazahnya laki-laki ataupun perempuan. Disyariatkan untuk dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Nah. Kemudian wa yukaffanu as-saghiru fi thawbin wahid. Ya, dan juga disunahkan untuk mengkafani mayit apabila anak kecil, ya, fi thawbin wahid, dengan 1 lembar pakaian atau kain kafan. Ya, wa yubahu fi thalathati athwab, dan dibolehkan dengan 3 lembar, ya, kain kafan. Ya, sehingga asal hukumnya kembali, ya, kepada apa yang kita sebutkan di awal bahwa hukumnya sama. Ya, apabila jenazah tersebut laki-laki, perempuan, ya, dewasa ataupun anak kecil, tetap minimal hukumnya, ataupun minimal dikafani dengan satu lembar. Adapun yang lebih dari itu sunnah, yaitu dengan tiga lembar kain kafan. Watukaffanu as-saghiratu fi qamisin ya wa lifafatain. Demikian juga disunahkan untuk mengkafani ya mayit apabila seorang anak kecil perempuan dengan qamis dan dua kain kafan. Ini juga sebagian pendapat. Namun yang sahih kembali kepada apa yang kita jelaskan di awal, sama, enggak ada perbedaan. Kemudian berikutnya, wa yustahabu tajmirul akfan bil buhur ba'da rasyiha bima il waradi wa nahwih ya. Dan disunahkan untuk tajmir ya, mengasapi ya, mengasapi kain kafan dengan buhur ya, dengan dupa ya, bukan sembarang asap, tapi asap yang memang dibakar untuk mewangikan ya kain kafan. Nah, bukan sekedar bakar ya apa kayu atau dedaunan, bukan ya, tapi khusus ya. Dan bukan pula kemenyan ya. Nanti kemenyan lagi. Ya diambil ya. Selain itu. Nah, yang jelas buhur ya, biasanya dijual ya, dupa-dupa. Khusus ya. Biasa kalau di Arab sana ya, terkadang ada sebagian masjid jami' yang biasa digunakan untuk sholatul jum'ah pada pagi harinya itu ya, sebelum jamaah datang ke masjid masuk untuk sholatul jum'ah, maka ada petugas masjid yang mengasapi ya ruangan masjid, dikasih dupa biar wangi ya, sehingga penuh mestinya dengan asap ya. Maka demikian juga ketika hendak mengkafani si mayit, dianjurkan untuk mengasapi ya dengan wewangian. Setelah dituangkan ya air yang wangi. Litu'allaqa biha raihatul bukhur ya, agar supaya kain tersebut ya mendapatkan pengaruh dari aroma wangi dupa tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah boleh ya mengkafani si mayit dengan kain kafan yang mahal harganya? Ya, dengan kain kafan yang mahal, kan macam-macam tuh ya yang dijual di pasaran. Ada yang biasa, ya, ada yang sedang, dan mungkin ada yang mahal. Ya, ini khusus kalangan atas. Ya, misalkan dijual satu lembarnya seharga 100 juta. Ya, mungkin misalkan ada, atau paling enggak 1 juta. Ya. Maka dalam hal ini jumhur para ulama menyatakan makruh ya, perkara yang dibenci. Karena ini termasuk perbuatan tadzir ya. Menghambur-hamburkan harta. Untuk apa? Ya. Demikian juga apakah boleh ya mengkafani si mayit dengan kain yang terbuat dari kain sutra. Ya, kain sutra. Jumhur para ulama berpendapat makruh, tidak boleh. Nah, dan sebagian menyebutkan boleh apabila si mayit adalah perempuan. Ya. Dan pendapat yang lain menjelaskan tetap enggak boleh meskipun mayitnya adalah perempuan, enggak boleh mengkafani dengan kain sutra. Ya. Karena ini termasuk berlebihan, yang melampaui batas. Untuk apa? Enggak ada manfaatnya. Dan itu yang zahir dan yang rajih. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian, yang berikutnya, poin yang ketiga. Sifatu takfinir rajul. Ya, tata cara pengkafanan si mayit apabila laki-laki. Tubsatul lafa'if as-salatu ba'daha fawqa ba'd. Dibentangkan ya. Tiga kain kafan, tiga lembar kain kafan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dan lebih bagus lagi apabila diletakkan di bawah kain kafan tersebut tali-tali ya yang sudah disiapkan. Nah, terutama bagian atas dan bagian bawah. Lalu berapa jumlah ikatan, ya, tali yang digunakan untuk mengkafani si mayit? Apakah ada jumlah bilangan tertentu? Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada ketentuan dalam hal jumlah bilangan berapa ikatan yang mengikat, ya, kain kafan si mayit. Hal ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya, kam adadul aqd au uqad, ya, fil kafan, berapa jumlah ikatan, ya, pada kain kafan. Kata beliau, laisa fi dzalika haddun, ya, tidak ada batasan dalam hal ini. Lakin salas takfi fi alahu wa asfalahu wa wasatahu, ya, namun apabila tiga mencukupi, maka itu yang ditempuh, bagian atas, bagian bawah, dan tengah, ya. Wa in iktafa bi tsnatain fala ba'sa, ya. Meskipun kalau misalkan cukup dengan dua ikatan, ya, kebetulan mayitnya ini kecil misalkan, ya, pendek, enggak tinggi, atas bawah cukup, ya sudah. Tidak mengapa. Lakinil muhim dhabtul kafan hatta la yantashir. Meskipun intinya bahwa, ya, pengikatan kain kafan si mayit tujuannya adalah untuk mengikat agar jangan sampai tersingkap, ya, jangan sampai aurat si mayit nampak. Nah, itu intinya. Kemudian, summa yu'tabil mayyiti masturan wujuban bisaubin wa nahbih. Kemudian setelah dibentangkan, ya, kain kafan tadi sejumlah 3 lembar, lalu didatangkan si mayit dalam kondisi, ya, wajib untuk ditutupi, ya, dengan kain, terutama aurat besarnya, pusar ke bawah sampai ke lututnya, tetap, ya. Setelah dimandikan, selesai dikeringkan, diberikan handuk, dilap, tetap si mayit dalam kondisi tertutupi aurat besarnya, ya, kemudian baru didatangkan, ya, sehingga petugas yang memandikan atau yang mengkafani tidak boleh sama sekali untuk melihat aurat si mayit. Kemudian, wayudau fawqal lafa'if mustalqiya, lalu si mayit diletakkan dalam kondisi terlentang di atas lembaran-lembaran kain kafan. Tsumma yu'ta bil hanut wa huwa thayyib. Kemudian, ya, didatangkan hanut, yaitu minyak wangi. Nah, wa yuj'alu minhu fi qatun bainal alyatayil mayyit, lalu diletakkan, ya, minyak wangi tersebut, ya, ataupun diletakkan kain katun, ya, yang sudah dicampur dengan minyak wangi, kemudian diletakkan di antara, ya, maaf, dua pantat si mayit. Nah, wa yashuddu fawqaha aw fawqahu khirqatan, lalu, ya, dikuatkan bagian atasnya dengan kain, ya, dengan kain. Jadi diletakkan di bagian pantatnya semacam kapas, ya, kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi, lalu diikat, ya, dikuatkan dengan kain. Nah, ke bagian pantat si mayit. Kemudian kata beliau, summa yuj'alu baqil qutun al-mutayyab ala aynayhi wa min khiraihi wa famihi wa udhunayhi wa ala mawadhi' sujudihi jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi wa atrafi qadamayhi. Naam. Kemudian setelah itu meletakkan beberapa, ya, kapas yang sudah diberi minyak wangi, kemudian diletakkan di tempat-tempat rongga tubuh si mayit, bagian luar seperti kedua mata, ya, kemudian hidung, ya, apalagi mulut, kedua telinga, ya, nah, dan tempat-tempat anggota sujudnya seperti dahi, ya, kemudian hidungnya, kalau tadi lubangnya kemudian juga bagian atasnya, hidungnya, anggota sujud, ya kan? Dahi, kemudian apa? Hidung, lalu kedua tangannya, ya, kedua telapak tangan, kemudian kedua lututnya, dan ujung-ujung jari jemari kedua kakinya juga diberi kain kapas. Nah, yang sudah dicampur dengan apa? Minyak wangi. Wa maghabinil badan al-ibtain. Ya, demikian juga bagian lipatan-lipatan persendian si mayit bagian luarnya, seperti kedua ketiak si mayit. Ini juga diletakkan kain kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Demikian juga apa? Biasanya ini. Apa ini? Lutut, ya, lipatan bawahnya, bagian belakang. Ya, yang jelas persendian. Ya, dianjurkan untuk diberi kain kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Demikian juga pusarnya. Ya. Wa yaj'alu min at-thib baina al-akfan wa fi ra's al-mayyit, dan juga meletakkan kain kafan, ya, atau afan, kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi pada telapak tangannya si mayit dan bagian kepalanya, ya, bagian kepala si mayit. Nah, ini sebelum diselimuti dengan kain kafan. Jadi terlebih dahulu diletakkan beberapa kain kapas, ya, yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Apa tadi? Hah? Rongga-rongga, ya, luar si mayit, kemudian tempat-tempat sujud, anggota sujud si mayit, dan tempat persendian, ya, si mayit, ya, lipatan-lipatannya seperti ketiak, ya, kemudian lipatan apa ini, lutut, ya, nah, dan yang lainnya, dan juga bagian apa, telapak tangan dan bagian atas kepalanya juga diletakkan kain kapas dicampur dengan minyak wangi. Kemudian setelah itu, summa yuraddu tarful lafafah al-lifafah al-ulya min al-janib al-aisar ala syiqhi al-ayman, lalu dimulai, ya, mengambil bagian ujung dari kain kafan yang pertama, bagian atasnya dari sisi sebelah kiri, kemudian dilipat ke sisi sebelah kanan, ya, jadi bagian kiri dilipat ke bagian kanan, jadi yang bagian kanan di atas. Nah, summa tarfuhal aiman ala syikhil aisar summa tsaniyah kadzalik, demikian juga lembar yang kedua dan yang ketiga, summa tsalitsata kadzalik wa yakunul fadilu, ketika sudah selesai, ya, paham, ya, kain yang pertama bagian kiri dilipat, ya, ke kanan, kemudian yang kanan di atas. Kemudian yang kedua juga seperti itu, dan juga yang ketiga sama prosesnya. Sudah selesai, kemudian kata beliau, wa yakunul fadilu min tulil lafa'if 'inda ra'sihi aktsar mimma 'inda rijlaihi. Kalau memungkinkan, ya, apabila bisa dilebihkan, maka hendaknya melebihkan kain kafan yang ada di bagian kepala. Sehingga lebihnya tadi itu diletakkan, ya, ke wajah si mayit. Nah, summa yajma'ul fadila 'inda ra'sihi wa yarudduhu 'ala wajhi. Jadi kain kafan tadi, ya, misalkan ini sebelah kanan saya kepala, sebelah kiri saya kaki. Itu kalau memungkinkan, ya, bagian kain kafan yang atas kepala ini lebih panjang daripada bagian bawah, ya, sehingga ketika dipaskan dengan kepala itu ada kain lebihnya, sehingga lebihnya ini ditutupkan ke wajah si mayit, ya, jadi tidak membentuk apa istilahnya pocong, ya, tapi ditelungkupkan ke arah muka si mayit baru diikat. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, ya, tidak mengapa, ya, dibiarkan, kemudian dibuat apa, ujung-ujungnya, ujung atas kepala dan ujung kaki diikat seperti pocong. Betul, pocong istilahnya. Mudah-mudahan paham. Pocong ya. Nanti insyaallah ya di akhir dars ya praktek ya selesai kitab tadi. Baik, kata beliau, "Wa yajma'ul fadila 'inda rijlaihi fayarudduhu 'ala rijlaihi." Kemudian apabila ada kain lebih ya, kain kafan yang lebih untuk bagian bawah juga sama. Ya. Diikatkan atau dikembalikan ke tubuh si mayit yaitu ke kakinya kemudian baru diikat. Nah, "Tsumma yuqadu 'ala lafa'if ahzimatan li'alla tantashira." Ya, kemudian setelah itu baru diikat. Ya, semuanya agar supaya tidak menyebar, ya. Wa tuhallul uqad fil qabr, yang kemudian tali tadi yang mengikat kain kafan ketika sudah sampai di kuburan dianjurkan untuk dilepas. Ya, dianjurkan untuk dilepas. Nah. Sebagian meyakini kalau enggak dilepas katanya apa? Jadi pocong gentayangan nanti. Bukan itu maksudnya, tapi ini karena memang ada anjurannya, bukan karena takut nanti gentayangan jadi pocong. Taib, ini sifat pengkafanan apabila si mayit perempuan ataupun laki-laki. Kemudian pada poin yang keempat disebutkan sifatut takfinil mar'ah, ya, tata cara pengkafanan apabila si mayit adalah perempuan. Beliau bedakan di sini. Tukafadul mar'atu fi khamsati aswab, bahwa apabila si mayit adalah perempuan maka dikafani dengan 5 lembar kain kafan. Izarun tu'zaru bih, summa tulbasu qamisan, summa tukhmaru bikhimarin ala ra'siha, summa tulaffu bilifafatain. Ya, yang pertama izar dikenakan pada bagian bawah, ya, mayit perempuan tadi, kemudian qamis bagian atas, kemudian khimar untuk kerudungnya, ya, bagian kepala, kemudian 2 lembar yang berikutnya itu digunakan untuk menutupi seluruh tubuh si mayit perempuan tadi. Ini sebagian pendapat, meskipun yang sahih ya seperti yang kita sebutkan di awal bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah si mayit tadi laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian masalah berikutnya, apakah dianjurkan ya ketika mengkafani si mayit untuk mengikat 2 tulang rahang si mayit? Kadang ada ya, melihat pernah ya, ada yang diikat pakai kain putih kemudian diikatkan di bagian rahang bawah ya, di bawah janggut diikatkan kepala, apakah disunahkan ya seperti ini, nah, ataukah tidak? Maka jawabannya dijelaskan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, bahwa hal ini ya tidak disyariatkan. Nah, disebutkan dalam sebuah pertanyaan kepada beliau, pertanyaannya, hal warad dalilun ala annahu yusannu idza matal insan an yushadda lihyahu wa tulayyana mafasiluh wa tughmadu 'aynah wa tudaw hadidatan 'ala batnih. Apakah ada dalil yang menjelaskan disunnahkannya apabila seseorang meninggal untuk mengikat ya 2 tulang rahangnya, ataukah ada anjuran untuk melenturkan persendian si mayit, demikian juga anjuran untuk memejamkan kedua mata si mayit, ataukah meletakkan besi di atas perut si mayit? Kata beliau, syahdul lihyai mayit wa talyinu mafasilih lam yarid fihi dalil. Adapun mengikat 2 tulang rahang si mayit, demikian juga melenturkan persendian si mayit ketika meninggal, ini tidak ada dalil yang menjelaskan tentang anjuran dan disunahkannya. Enggak ada. Ya, jadi dibiarkan. Ya, apa adanya. Wa inna ma dzakarahu al-fuqaha li'anna fi shaddil lihyain hifdzul mayyit min baqa'i famihi maftuhan wa dar'an an tashwihi wajhih. Ya, adapun sebagian fuqaha menjelaskan ya bahwa tidak mengapa dianjurkan untuk mengikat tulang rahang si mayyit. Demikian juga ya melenturkan persendian tadi itu dalam rangka untuk tidak membiarkan mulut si mayit terbuka Ya, jadi dijaga supaya tidak terbuka mulutnya, akhirnya diikat. Adapun dalilnya enggak ada. Dalilnya enggak ada. Ya. Nah. Demikian juga sebagian fuqaha menjelaskan, yaitu dianjurkan untuk melenturkan ya, persendian si mayit agar supaya lebih mudah untuk memandikan, demikian pula dikafani. Ya. Ini pendapat sebagian ulama meskipun dalilnya enggak ada dalam hal ini. Ya, sehingga kalau dikatakan sunnah ya bukan sunnah. Ya, enggak ada anjurannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika mengkafani si mayit, apakah disunahkan untuk meletakkan tangan kanan si mayit di atas tangan kiri si mayit bersedekap posisinya, ataukah dibiarkan? Ya, jawabannya, ya, tidak disyariatkan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau tentang hal tadi, ya, apakah dianjurkan, ya, si mayit tadi diposisikan sedekap ketika dikafani atau tidak? Kata beliau, "Laisa hadzal 'amalu masyru'an wa innama tuj'alu yadal mayyiti 'ala janbih." Bahwa amalan ini tidak disyariatkan. Ya, namun hendaknya cukup membiarkan kedua tangan si mayit di kedua sisi tubuhnya. Jadi dibiarkan. Ya. Nah, jadi tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk diposisikan sedekap. Jadi dibiarkan saja. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Sambil di sini insyaallah ya, penjelasan ya, secara ringkas tentang takfinul mayyit. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.